Pendidikan itu bukan sistem pendadakan, tapi pendudukan. Anakna ngaji, indungna ngaranterkeun make kacamata gede, rokna sakieu. Hai budakna dititah ka surga, hai manehna keur ngagosip. Bimoli bimir bonyong 5 cm. Motorna NMAX. Padahal salakina sakantor jeung urang. Anakna mah keur diajar agama di jero. Sukanya dijabel. Lain atoh batur kan kitunya. Lain ibu-ibu di dieu, ibu-ibu di ditu nu keur aya-aya di belah dieu. Orang dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ayo sakola budakna di TK Islam coba. Da budak teh bingungan. Ya, mantap budak feedback ngalawan. Nah, salat. Ayo mama, malik-malikeun wae. Mama, tahu bulat ge teu dibalikeun mah tutung. Ya. Nurut ka saha? Menya nurut ka tatangga. Cek anakna teh. Maka yang berat itu bukan ngajar anak, bu, budak, catet, budak ya. Budak, B, na, naon, biayaanin. U, na, urusin. D, na, didikin. A, na, arahkinin. K, na, kawinkinin. Men budak yang dikawinkin, orang status jadi mitoha, mimiti tugas habis. Minantu, mimiti nanggung tugas, nepi kadinya. Sing sabar. Cuman yang berat dalam pendidikan adalah memberikan percontohan. Maka, lakod kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu pengen sukses mengajar anak, pengen pelajari bagaimana Rasul mengajarkan anak. Sepakat? Pertanyaannya, ayo Rasul boga budak tuh. Sok pelajari kumaha Rasul ngurus budak. Yang Rasul khawatirkan kepada anaknya bukan masalah pakaiannya, bukan masalah makannya, akidahnya. Mata ambuduna mim ba'di. Apa yang akan kau sembah besokna kalau abahmu sudah tidak ada? Mun kolot ayeuna hok sia gawe. Sholat, enon, ngaji, sakola, munte pinter mana mau agawe, munte gawe mau adahar, kesnudua Allah temen rezeki. Pertanyaannya bu, ini masalah tauhid. Kalau suami kita wafat, anak kita masih makan nggak? Berarti numera rezeki kita sah? Kalau suami kita wafat, kita masih pakai pakaian nggak? Jadi numera baju kita sah? Saya pertanyakan ke ibu-ibu, hei anak-anak milik rezeki. Rizki mah sedekahkeun ka pasantren. Ieu mah karek masantren 3 bulan dihafid Quran, nyaliksik bari sare. Kunaon molotot we? Teteh kumaha nya tuangna? Nya kitu we, cuy. Dan nu kitu mah teu make dalil budak lapar pasti nangan tuang. Budak haus pasti nah di melangkeun sih. Bangga menghina Allah teh kudu juga ahok cetek teuing. Ngahina Allah mah yakin urang teu direzekian geus ngahina Allah. Maka saya tanya, budak milik rezeki. Wa mimma rojaknahum tong diimah wae kencarkeun ka pasantren. Balik ame hafid Quran karena keluarga Allah itu dua, satu penghafal Quran, dua pemakmur masjid, matak cintakan ke masjid. Ini cocok nih membawa anak-anak ke masjid, ame terbiasa, terbentuk alarm biologis, wisata rohani saya mah lain ka Bali, lain ka Paris, ongkosna. Ngepel masjid jeung barudak supaya rasa cinta jadikan rumah kedua masjid teh. Karena sibgatullah wa man ahsanu sibgatan minallah fa innallahu abidun. Rukyah nu pangadena mah di masjid. Budak apaleun sok budak leutik lepasin bu ketika bapaknya berjamaah. Saya punya anak 3 tahun si Zakira nu panges bungsu. Ketika ayahnya salat berjamaah di masjid, ku hidungna dileupaskeun apaleun mana bapaknya. Eta insting jiga japati dikelepek. Minimal dia merekam, oh si bapak teh tukang sholat. Dulu itu langsung balik, ngobrol ulang ngaji. Oh si ayah teh tukang ngaji. Maka kalau anak saya yang itu dibawa, saya ceramah, dia ceramah. Jadi tergantung kolot. Nah pendidikannya lain budak sebetulnya. Punten ya, ada budak makitu. Maka kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat. Saya mah memelarai anak, kenapa saya taraku omongan sin kacaleto. Kadang kan sok nafsunya. Kamu ibu-ibu mah monyet sih ya. Mana mana juga papa mana cek mama mana. Mama kawinnya monyet, cek budak nate.